إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ayol ikhwatu fillah. Pertama, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita untuk kita bisa berkumpul di masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Karena masjid Allah Subhanahu wa taala termasuk dari tempat yang paling terbaik yang ada di muka bumi. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul biqa'i ila Allah masajiduha, sesungguhnya tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Juga kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya dan nikmatnya yang nampak maupun yang tidak nampak, karena tidaklah kita mendapatkan nikmat kecuali itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Dan tidaklah kalian mendapatkan nikmat kecuali itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat Allah tidaklah kita bisa menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafar." Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan muzakarah, saling mengingat dan saling memberikan faedah satu sama lainnya, yaitu tentang perkataan bait syair yang terkenal yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang bait syair ini telah banyak disyarah oleh para ahlul ilm, yaitu syarah Lamiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Ya sa'ili an madhhabi wa aqidati rizqal huda man lil hidayati yas'alu." Ini adalah bait syair yang pertama dari Lamiyatu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Yang artinya, "Ya sa'ili an madhabi wa aqidati." Wahai orang yang bertanya tentang madhabku dan aqidahku. "Ruziqal huda man lil hidayati yas'alu." Telah diberikan hidayah kepada orang yang memintakan, yang dia meminta hidayah. Dan insyaallah kita akan memberikan sedikit faedah tentang satu bait syair yang sangat, dan banyak sekali para ahlul ilm yang mereka menyarah bahkan membukukannya karena pentingnya faedah yang terkandung dalam bait syair yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Adapun perkataan Syekhul Islam, "Ya sa'ili an madhhabi wa aqidati." Pada bait syair ini kita bisa ambil faedah, kita bertanya kepada seorang alim. Kita bertanya kepada seorang alim. Karena itu adalah perintah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri In kuntum la ta'lamun. Dan hendaklah kalian bertanya kepada ahlu zikr apabila kalian tidak mengetahui suatu perkara. Ini adalah faedah pertama dari bait syair yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini juga mengandung juga kita tidak sepantasnya untuk mengambil ilmu kecuali dari orang yang mumpuni. Bait syair ini seorang penanya bertanya kepada Syekhul Islam tentang mazhab dan akidahnya. Dan seorang hendaklah dia memerhatikan kepada siapa dia mengambil ilmu. Karena ilmu ini adalah agama. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Muhammad Ibn Sirin rahimahullah ta'ala, inna hadal ilm dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka hendaklah kalian melihat kepada siapa kalian mengambil ilmu agama ini. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam muqaddimah sahihnya. Ini pentingnya juga kita mengambil ilmu dari ahlu sunnah wal jamaah, bukan dari para ahlul bid'ah wal mubtadi'ah. Berkata al-imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, yang beliau memuji Hammad bin Zaid. Berkata beliau dalam bait syairnya, ayyuhat talibu ilma i'ti Hammad bin Zaid. Wahai para pencari ilmu, datangilah Hammad bin Zaid. Fatlubna al-ilma indahu thumma qayyidhu biqayyid. Hendaklah kalian mendatangi dia, kemudian kalian apabila mendapatkan faedah, maka tulislah faedah tersebut. La kathawrin wa kajahmin wa ka'amr bin Ubaid. Tidak seperti kathawr, seperti thawr. Thawr adalah seorang mubtadi'ah. Wa kajahmin wa ka'amr bin Ubaid. Tidak seperti Jahm bin Sofwan, seorang pencetus madhab Jahmiyah. Dan tidak pula seperti Amr bin Ubaid. Pada bait ini kita bisa ambil faedah juga. Ini tahdzir para salaf terhadap para ahlul bidah wa ahlul fitan. Karena ahlul bidah wal fitan, mereka adalah orang-orang yang membuat kekacauan dan suka membalikkan, memutarbalikkan fakta. Laqad ibtaghal fitnata min qabl wa qallabul lakal umur hatta ja'akal haqq wa dhahara amrullah wa hum karihun. Dan orang mubtadi'ah, orang ahlul fitan, mereka tidaklah menyukai tentang kemunculannya kebenaran, kemunculannya al-haq, dan mereka suka memutarbalikkan fakta, dan mereka adalah orang-orang yang menginginkan fitnah di antara kaum muslimin. Maka ini sepantasnya, ini adalah tuntunan salaf untuk kita mengambil ilmu dari para ahlus sunnati wal jamaah. Karena ahlus sunnah wal jamaah adalah khairun nas, hum naqawatun nas lin nas, khairun nas lin nas, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wasai ahlu sunnah adalah sebaik-baik manusia yang Allah berikan kepada manusia. Dan sebaik-baik generasi umat ini adalah generasinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga generasi setelahnya, yaitu at-tabi'in wa tabi'u tabi'in, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullahu taala, yang diriwayatkan dari beberapa para sahabat radhiyallahu taala anhum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sesungguhnya sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian generasi setelahku, kemudian generasi setelahku. Maka pada hadis ini kita menunjukkan bahwasanya sebaik-baik umat, generasi umat ini adalah generasi para nabi dan para sahabat dan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kemudian kita kembali ke bait syair yang telah kita sebutkan, ya sa'ili an madhhabi. Ada yang bertanya, hendaklah kita bertanya kepada sesuatu yang bermanfaat. Di sana ada kalanya seseorang bertanya yang tidak bermanfaat. Seperti ini termasuk suatu perkara yang hendaklah seorang muslim meninggalkannya. Sebagaimana para Yahud, mereka bertanya kepada Rasulullah untuk menentang, bahkan untuk menguji, hanya untuk mengetes saja. Dan mereka tidaklah menginginkan kebenaran dari pertanyaan mereka. Sebenarnya dalam kisah was'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi wama utitum minal ilmi illa qalila. Yang ketika mereka bertanya kepada Rasulullah tentang ar-ruh, maka Allah jawab, qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah bahwasanya ruh itu adalah perkara dari Rabbku. Wama utitum minal ilmi illa qalila. dan tidaklah kalian datangkan ilmu kecuali hanya sedikit saja. Dan tidaklah seseorang mencontoh metodenya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan ilmu. Dan termasuk dari menyampaikan ilmu adalah seseorang bertanya kepada yang diajak atau ingin diberikan faedah. Sebagaimana kisah Jibril alaihi salatu wasallam. Yang Jibril dia bertanya kepada Rasulullah agar orang yang lainnya bisa mendapatkan faedah dari apa yang ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Rasulullah juga kadang memberikan pertanyaan kepada para sahabatnya agar mereka bisa mengetahui tentang suatu perkara. Misalkan dalam sebuah hadis tentang keutamaan wudu. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataaya?" Tidakkah kalian mau aku tunjukkan kepada suatu perkara yang menghilangkan dosa dan menggugurkan dosa? Qalu bala ya Rasulullah. Maka para sahabat, tentu ya Rasulullah. Qal isbaqul wudu alal makarih. Dan kalian menjemurkan wudu ketika waktu-waktu yang tidak disukai. Ini termasuk contohnya Rasulullah memberikan pertanyaan kepada para sahabatnya agar para sahabat radhiyallahu taala anhum bisa mengambil faedah dari apa yang ditanyakan kepada Rasul, apa yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada kalanya para sahabat bertanya kepada Rasulullah. Dan kebanyakan para sahabat mereka bertanya tentang suatu kebaikan. Dan ada kalanya para sahabat juga bertanya kepada Rasulullah tentang perkara kejelekan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Karena Hudzaifah radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah tentang perkara kejelekan agar dia bisa menghindar dari kejelekan tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh bait syair, "Araftu syarra la li syarri, lakin li tawaqqihi, wa man la ya'rifu syarr min al khair yaqa' fihi." Dalam bait syair, sungguhnya aku mengetahui kejelekan itu bukanlah tujuannya aku untuk melakukan kejelekan tersebut. Akan tetapi, sungguhnya aku mengetahui kejelekan itu agar aku bisa menjauhi dari kejelekan tersebut. Ini adalah faedah tentang ya sa'ili an madhabi wa aqidati. Kemudian setelahnya, faedah setelahnya, seseorang alim kebanyakan mereka ditanyai oleh para talabahnya untuk suatu perkara yang sangat penting. Dan betapa banyak kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama itu disebabkan dengan suatu pertanyaan. Sebagaimana Aqidatul Wasithiyah asalnya adalah sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang kemudian beliau menulis tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Maka janganlah seorang meremehkan suatu pertanyaan. Kadang pada suatu perkara itu ada suatu faedah yang hendaklah kita tidaklah meremehkan suatu faedah sedikit pun. Kemudian faedah setelahnya, an madhabi wa aqidati. Adapun madhab ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Allama Al-Ma'sumi, ini bukanlah perkara yang wajib dan bukanlah perkara yang sunnah. Perkara madhab, jadi seseorang apabila ingin masuk Islam dia harus bermadhab, ini bukanlah suatu perkara yang wajib dan tidak pula perkara yang sunnah. Dan disebutkan juga oleh Al-Allama Al-Ma'sumi rahimahullahu ta'ala dalam risalahnya tentang pertanyaan orang-orang Jepang, yang dinukilkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam sifat salat, asal sifat salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sana ada beberapa kelompok dari orang yang ingin masuk Islam, yang kemudian dia arahkan kepada suatu organisasi. Kemudian suatu kelompok tersebut ada yang bermadhab Hanafi dan ada juga yang bermadhab Syafi'i. Kemudian dinukilkan di situ seorang Hanafi dari orang Hindia, ada yang mengatakan yang dia bermadhab Hanafi, mengatakan apabila kalian harus masuk Islam kalian harus bermadhab Hanafi. Kemudian datang lagi seorang dari Indonesia, disebutkan dalam kitab tersebut Indonesia dari Pulau Jawa, dia mengatakan apabila kau masuk Islam kau harus dengan madhab Syafi'i. Kemudian orang tersebut merasa bingung dengan agama Islam ini, kemudian dia tidak jadi masuk Islam. Ini termasuk contoh jeleknya seseorang untuk harus mengilzamkan, mengharuskan seseorang untuk bermadhab. Agama Islam adalah agama yang seseorang harus mengikuti dengan Al-Quran dan Sunnah sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya." Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Hendaklah kalian mengikuti apa yang Allah Rabb kalian turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun mazhab, dari mazhab Syekhul Islam, mazhab beliau adalah mazhab Hambali rahimahullahu taala. Mazhab Hambali adalah mazhab yang dipimpin oleh Imam Ahmad ibn Muhammad bin Hanbal rahimahullahu taala. Adapun mazhab Syekhul Islam, mazhab Hambali, akan tapi beliau tidaklah termasuk orang yang muta'assib dan tidak muqallid dengan mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala. Adapun akidah, dari akidah Syekhul Islam, akidah beliau adalah akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kemudian juga sebelumnya, Syekhul Islam namanya adalah Ahmad bin Abdul Halim Abul Abbas rahimahullahu taala. Di sana ada namanya juga Ibnu Taimiyah, akan tapi bukan Syekhul Islam yang ma'ruf yang kita sering dengar. Di sana ada kakeknya dari Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Namanya juga nisbahnya ke Ibnu Taimiyah, akan tapi namanya adalah Abul Barakat Majdin Ibnu Taimiyah. Adapun yang ma'ruf Syekhul Islam namanya adalah Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim Taqiyuddin rahimahullahu taala. Kemudian setelahnya, ruziqal huda man lil hidayati yas'alu, dan telah diberikan rezeki hidayah kepada orang yang meminta al hidayah. Dan matlub yang termasuk perkara yang Allah perintahkan kepada kita, dan kita hendaklah meminta hidayah pada setiap perkara. Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan pada setiap salat kita untuk membaca surat Al-Fatihah yang terdapat padanya ihdinash shiratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah kepada jalan yang lurus, dan jalan yang lurus ini adalah al-Islam. Shiratal mustaqim maksudnya adalah al-Islam, itu agama Islam sebagaimana disebut ditafsirkan dalam hadis Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu. Dan termasuk hidayah itu adalah rezeki yang sangat besar, nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Apabila seorang masuk Islam, maka sungguh dia telah dalam kenikmatan dan sebuah rezeki yang sangat besar. Sebagaimana dalam hadis, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima ata. Sungguh telah beruntung orang yang masuk Islam dan telah diberikan rezeki yang cukup, dan dia diberikan rasa qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Termasuk rezeki yang paling besar adalah hidayatul Islam, nikmatul Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan agama bagi kalian, agama Islam. "Wa atmamtu 'alaikum ni'mati," dan telah aku sempurnakan juga nikmatku kepada kalian. "Waraditu lakumul Islam madina," dan telah aku ridai juga Islam adalah agama kalian. Fana'am. Dan tidaklah kita menganggap bahwa rizki itu hanya sebuah perkara harta dan harta dunia. Bukan, rizki yang paling besar adalah hidayatul Islam, hidayah di atas sunnah yang kita bisa berpegang teguh kepada as-sunnah. "Fastamsik billadhi uhiya ilaik innaka ala siratim mustaqim." Dan hendaklah kalian berpegang teguh dengan apa yang Allah wahyukan kepada kamu. "Innaka ala siratim mustaqim," sesungguhnya engkau di atas jalan yang sangat lurus. Fana'am. Adapun rizki, termasuk sebab-sebab rizki seseorang adalah seseorang menuntut ilmu. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, "Kana akhawani ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa kana ya'ti lan nabi wal akhar yahtarif fasyaka al-muhtarif ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Rasulullah dahulu ada dua saudara, yang satunya dia bekerja dan satunya dia mendatangi Nabi, yaitu mencari ilmu di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang bekerja dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara saudaranya yang dia hanya menuntut ilmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'allaka turzaqu bih. Kemudian la'allaka turzaqu bih, dan bisa jadi engkau akan diberi rizki dengan sebab saudaramu. Ini juga menunjukkan, hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang menuntut ilmu itu merupakan sebab seseorang dilancarkan rezekinya. Dan juga termasuk sebab seseorang mendapatkan rezeki dia adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan bukakan dia segala pintu. Pintu keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia akan diberikan rezeki dari perkara yang dia tidak sangka-sangka. Fa na'am, rizq itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, entah itu maupun yang halal maupun yang haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum mir rizqi faj'altum minhu haraman wa halala." Dan tidaklah kalian melihat yang Allah telah menurunkan kepada kalian rezeki, ada yang halal, ada yang haram. Maka rezeki ada yang halal dan haram, dan semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang wajib bagi seorang muslim adalah dia mencari rezeki yang halal. Sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanyalah menerima dari orang-orang yang bertakwa. Kemudian setelahnya, ruziqa lil huda man lil hidayah yas'alu. Dan hidayah, di sana ada hidayatul taufik dan hidayatul irsyad. Jadi hidayah dibagi menjadi dua. Sebagian ulama ada yang menjadi empat. Ada yang menjadi dua saja. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, itu seorang hidayah. Hidayatul taufik itu hanyalah milik Allah SWT. Sebagaimana dalam kisah Abi Talib, yang Rasulullah sangat menginginkan hidayah kepada pamannya. Akan tetapi Nabi Muhammad tidaklah bisa memberikan hidayah kepada pamannya, karena hidayah itu taufik, itu hanya di tangan Allah SWT. Allah SWT berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad, engkau tidaklah bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, akan tetapi Allah akan memberikan hidayah kepada yang dia kehendaki. Dan di sana ada hidayah, hidayatul irsyad, itu seorang hidayah dengan seseorang bisa menunjuki seseorang kepada jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala telah mensifatkan bahwa Nabi Muhammad adalah seseorang yang menuntun kepada jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, kau adalah seorang yang menunjukkan kepada jalan yang lurus. Semoga apa yang kita sebutkan faedah dalam sebuah bait syair yang sangat ringkas ini bisa menjadikan faedah bagi kita, bisa menjadikan tambahan ilmu kepada kita. Semoga Allah memberikan kita keistiqamahan dan memberikan tambahan ilmu dan ikhlas dalam amal dan qaul. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayyarzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal. Dan kemudian kita akhiri pada pertemuan kali ini, kita juga ucapkan syukur kepada Al-Ustaz Abu Abdurrahman, Ustaz Yoyo, dan juga Ustaz Abu Ubaidah hafizahumullahu ta'ala, dan para ikhwah dan para talabah. Semuanya dengan sebuah kalimat yang ringkas ini bisa mendapatkan, kita bisa mendapatkan faedah, tambahan ilmu. Fanas'alullah subhanahu wa ta'ala ay ya'simana minal fitan ma zahara minha wa ma batan. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.